Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mubashirin wa mundhirin liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita kembali mengudara melalui acara Penyejuk Iman melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini insya Allah kita akan membawakan ayat 13 dari surah Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Artinya, dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang cintai oleh Allah, ayat ini adalah berbicara tentang masih kekal tanda-tanda keesaan Allah melalui petir. Tapi dimulai kata ini dengan yusabbih. Yusabbih itu artinya bertasbih. Bertasbih berarti di sini yang bertasbih adalah ar-ra'du. Ar-ra'du itu adalah petir ataupun kilat. Maka bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Maka ini ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika idza sami'a sautar ra'd, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara petir, maka Rasulullah membaca doa yaitu subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah doa yang selalu dilantunkan. Jadi selayaknya lah kita membaca doa tersebut. Jadi doa ini mungkin sudah banyak yang menghafalnya. Alhamdulillah. Bagi yang tidak, maka hafalkanlah dengan segera. Carilah kepada siapa yang tahu. Iya. Subhana may yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Maha Suci Allah yang telah mentasbihkan ra'du petir bihamdihi atas dasar pujian kepada Allah dan malaikat min khifatihi dari kerasnya petir tersebut, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Maka ini juga pernah terjadi ketika Umar bin Khattab dalam perjalanan bersama para sahabat. Ketika itu mereka mendengar petir, maka dibacakanlah juga subhana may yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai 3 kali diulang-ulang. Maka inilah doa yang diajarkan di dalam firman Allah yang baru saja kita baca tadi, yang mana pentingnya doa tersebut supaya kita tidak terhindar dan tidak mengena kerasnya petir itu sehingga membuat musibah. Karena banyak sekali saat sekarang ini ketika orang-orang menerima ataupun terkena petir, maka bisa jadi rumahnya bisa hancur seketika langsung, atau mengenai badan bisa terbakar. Karena di sini Allah mengatakan payusibu biha mayyasa, Allah mengirim kepada siapa yang dikehendaki. Maka untuk itulah perlunya kita berdoa kepada Allah. Karena pada pertemuan kita yang sebelumnya, Allah itu akan memberikan kita perlindungan ketika kita meminta perlindungan tersebut. Allah memberikan kita apa yang kita pinta. Karena Allah tidak akan memberikan kenapa? Karena kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentinglah dalam doa ini. Dan ini akan dibahas lagi yang lebih dalam lagi oleh narasumber kita yang sudah ada di studio, yaitu Ustaz Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq MA. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alam bertasbih dan memuji Allah. Alam bertasbih tapi manusia membantah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang disebutkan Allah, wa hum yujadiluna fillah. Makhluk alam semesta, halilintar, malaikat, petir, semuanya memuji Allah, tumbuh-tumbuhan, hewan, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu wahai manusia tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 13 ini menegaskan bahwa makhluk selain manusia yang diciptakannya telah memujinya secara musakhar, karena dia telah ditundukkan ketika amanat diberikan kepada mereka. Mereka mengatakan, kami ingin tunduk patuh kepadamu ya Allah 100% dan tidak ada ikhtiar bagi kami sedikit pun. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebaliknya manusia malah membantah-bantah. Dia berpikir, ada enggak Tuhan? Sebagaimana beberapa hari yang lalu kita kaji, apakah ketika kami mati kemudian kami dibangkitkan kembali? Oh, susahnya membangkitkan yang sudah mati. Itulah pikiran mereka. Maka di sini disebutkan yujadiluna fillah. Mereka berpikir kalau sudah mati, matilah. Hidup adalah hidup sekali. Maka bagaimana hidup yang sekali ini kita gunakan untuk foya-foya, menjadi orang yang kaya raya, supaya apa? Supaya bisa menikmati dunia ini sebanyak-banyaknya. Itulah pikiran, itulah pembantahan yang mereka lakukan untuk mengingkari keberadaan Allah dan keberadaan hari akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita renungi bersama. Ketika kita berbuat baik dan toh menurut kita kali-kalian rendahnya, tidak ada Tuhan dan tidak ada akhirat rupanya nanti setelah kita mati, toh karena kita tidak telah berbuat baik, hidup di dunia ini pun menjadi enak karena kita telah berbuat baik. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada akhirat, tidak ada ruginya. Dan sebaliknya, ketika kita berpikir tidak ada Tuhan, tidak ada akhirat, dan kita melakukan kejahatan di bumi ini, rupanya Tuhan yang kita bilang tidak ada, akhirat perhitungan yang kita bilang tidak ada, rupanya ada. Yang rugi siapa? Yang rugi juga kita sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, ruginya itu berkepanjangan. Karena di dunia ini hidup kita sementara. Sementara kalau ada benar akhirat itu dan hidup sangat panjang, maka kita pun ruginya pun sangat panjang, yang disebut dengan al-khusronul mubin. Sangat amat rugi dan kerugian itu sangat amat nyata. Tetapi ini adalah tadi adalah pola pikir orang yang sangat rendah, yang mengatakan seandainya surga neraka tidak ada, seandainya surga neraka akhirat tidak ada, seandainya Allah tidak ada. Tetapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada surga dan neraka, tentu saja tiada amalan, karena semua makhluk bertasbih, kecuali kita juga pun sharing, ikut bertasbih bersama-sama dengan alam semesta. Apa tasbihnya bagi kita umat Islam? Sholatlah. Sholat yang 5 waktu yang wajib itu adalah ungkapan tasbih minimal yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Tidak ada beda mukmin dan kafir kecuali meninggalkan sholat. Ya, Ustaz Zainal. Di sini yang paling menariknya seperti yang Ustaz Zainal jelaskan tadi, yaitu wahum yujadiluna fillahi wahwa syadidul mihal. Ini adalah menurut kisah dari sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik, bahwasanya menyampaikan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah Rasulullah diutus kepada pembesar orang-orang musyrik pada saat itu. Mereka, orang-orang musyrik ini, menanyakan, "Wahai Rasulullah, coba katakan kepada kami atau tunjukkan kepada kami tentang Tuhan kamu. Apakah dia itu dari perak, min faddah, atau dia dari zahab, emas, atau dari tembaga?" Begitulah mereka mengejeknya. Maka kalau begitu agungkanlah, katanya. Maka inilah sebabnya turun petir itu sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Jadi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali faraja'a ilaihi waqad asabat husa'iqah. Maka orang kafir Quraisy tadi, pembesar Quraisy itu, disambar petir dan Rasulullah sallallahu pulang dan turunlah ayat ini, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa yursilu sawa'iqa fa yusibu biha may yasha wa hum yujadiluna billahi wa huwa syahidul mihal. Jadi syadidul mihal ini artinya syadidul iqab, syadid azab yang sangat-sangat sedih, yang sangat keras, terbakar pada saat itu. Itulah kalau kita tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan petir itu saja dapat memusnahkan itu semuanya. Maka janganlah sekali-kali kita menjadi penantang, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terus beriman kepada Allah. Karena sebagaimana yang dijelaskan tadi, alam saja bertasbih, kenapa kita tidak pula bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Alam saja mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menjadi orang yang musyrik yang tidak mengagungkan dan memurnikan Allah Subhanahu wa taala? Karena kata-kata tasbih di sini adalah mengandung pensucian. Subhana, maha suci Engkau ya Allah, yang telah Engkau tundukkan petir itu sehingga petir itu dapat bertasbih kepadamu dan memujimu. Begitu juga para malaikat dengan kekhawatir, dengan kerasnya petir itu, dengan syadidnya azab Allah itu, dan Allah tidak akan segan-segan mengirim kepada siapa yang Ia kehendaki. Petir yang akan dikirimnya itu kepada siapa yang Ia kehendaki? Tentunya di sini, tentunya orang-orang yang selalu mempertentangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah, marilah kita bertasbih agar kita terhindar dari salat, maksudnya ya. Salat, bertasbih dan segala sesuatu. Kalau salat sudah jelas, tapi habis salat itu jarang orang mengagungkan dalam kehidupannya sehari-hari atau memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu dapat kita laksana, mudah-mudahan kita terlepas dari mahara bahaya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.